مضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومعه. Kita masih meneruskan pembahasan bahawa umat ini akan mengikuti umat-umat terdahulu yang dimaksud Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin kelak, kata Nabi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, di riwayat lain sebulu demi sebulu panah, sedikit demi sedikit mereka akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Beliau, Syekh Utsaimin rahimahullah, membawakan beberapa contoh yang kemarin belum kita baca. Di antaranya, فَمِنْ هَذِهِ السُّنَنْ عِبَارَةُ الْكُبُورِ وَالصَّالِحِينَ. Di antara sunnah-sunnah Yahudi dan Nasrani yang akan diikuti oleh kaum muslimin adalah menyembah kuburan, menyembah orang-orang saleh. Ini sunnah besar dari Yahudi dan Nasrani. Langsung persaksian dari Al-Quran bahwa mereka menyembah rahib-rahib mereka. Tentu tidak ragu lagi kita dengan pernyataan langsung dari Allah dalam Al-Quran bahwa Ahlul Kitab menjadikan para pendeta dan pastor arbabam min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Artinya, di samping mereka menuhankan Allah, mereka juga menuhankan para pendeta dan pastor. Apa bentuknya? Ini kisah tentang Adi bin Hatim yang sedikit protes kepada Nabi karena tidak faham. Kami tidak pernah sujud kepada pendeta kami, kami tidak pernah rukuk kepada pastor kami. Kenapa Al-Quran menyatakan bahwa kami menyembah pendeta dan pastor? Nabi balik bertanya, apakah para pendeta dan pastor menghalalkan yang haram? Ya. Mengharamkan yang halal? Ya. Kalian ikut menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Iya. Tilka ibadatuh. Itu berarti menyembah mereka. Ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Maka beliau katakan di sini, fa innaha mawjudatun fil umam as-sabiqati wa qad wujidat fi hadhihi al-ummah. Ini ada di umat-umat terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan ada pula di umat sekarang ini. Kita lihat sebagian saudara-saudara kita menghalalkan yang haram. Karena apa? Mengikuti si pula. Mengharamkan yang halal. Karena apa? Mengikuti si pula. Ya. Oleh karena itu, manhaj salaf yang paling depan mendobrak ini. Ya, manhaj salaf mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin untuk berani mengatakan si fulan salah karena menyelisihi ayat ini, si fulan salah karena bertentangan dengan hadis ini, sabda Nabi ini, walaupun si fulan itu adalah Syafi'i, walaupun si fulan itu adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, bahkan Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abbas yang mencontohkan untuk berani mengatakan salah terhadap Abu Bakar dan Umar ketika Abu Bakar dan Umar memang salah. Maka manhaj salaf, manhaj yang tegak berdiri di atas ilmu, hujjah, dalil, tidak berdiri di atas madhab sifulan, pemahaman sifulan dan seterusnya. Tidak. Qala ta'ala an qawmi Nuh, berkata, berfirman Allah Ta'ala tentang kaumnya Nabi Nuh, وقالوا لا تذرن آلهتكم. Mereka berkata, umatnya Nabi Nuh berkata, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, ilah-ilah kalian. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Siapa Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr? Mereka adalah orang-orang soleh yang sudah wafat, yang kemudian berubah menjadi patung. Mereka bikin patung dinamakan Wad, Suwa, Yagus dan seterusnya. Awalnya tidak disembah, lama-lama disembah, sebagaimana yang sudah kita bahas. Wa min dzalikal ghuluwi fis salihin kama wujida fil umam as-sabiqah wujida fi hadhihi al-ummah. Perbuatan ghulu terhadap orang-orang saleh, perbuatan melampaui batas terhadap orang-orang saleh tadi ada di umat-umat terdahulu, ada pula di umat sekarang ini. Maka sebagaimana yang kita lihat, sebagian kaum muslimin membuat patung, mengabadikan tempat-tempat keramat, membangun kuburan-kuburan, sama. Sama, hakikatnya sama. Bentuknya agak berbeda, hakikatnya sama. Diawali dengan sikap guru. Wa minha du'a'u ghairillah. Contoh lain yaitu meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Wa qad wujida fi hadhihi al-ummah. Umat ini juga, umat-umat terdahulu sepeninggal para nabi, mereka berdoa kepada Uzair, mereka minta-minta kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa wafat dan seterusnya. Umat ini, ya, kita lihat sebagian saudara-saudara kita minta-minta, memanggil-manggil, ya Syekh Fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah, ya Jibril, ya Fulan, ya Fulan. Sementara tidak boleh ada panggilan kecuali ya Allah, kecuali ya Rabb, Allahumma. Oleh karena itu Nabi memuji seorang musafir yang rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, mengangkat kedua tangannya dan dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Ini ucapan yang hak. Ya Rabb, ini ucapan yang hak. Ucapan yang batil adalah ya Fulan, ya Fulan, ya Fulan. Ini ya Rabb, ya Rabb. Dikabulkan doanya tentunya. Tapi sayang, apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram, maka Allah tidak jadi kabulkan doanya. Ya, berarti Allah mencela makan minum yang haram itu, bukan mencela ya Rabb-nya. Berarti ya Rabb itu terpuji. Karena tidak boleh ada panggilan kecuali ditujukan kepada Allah kalau itu gaib. Kecuali tidak gaib. Ayah kita ada di depan kita, ya, wahai ayah, tentu boleh. Ibu kita ada di hadapan kita, wahai ibu, tentu boleh. Tapi ibu kita sudah wafat, kita berkata wahai ibu, tidak boleh. Atau di kampung sana kita mengatakan wahai ibu, tidak boleh. Itu bagian dari doa. Karena ta'rif doa adalah meminta kepada siapapun yang tidak ada di hadapan dia. Itu namanya berdoa. Maka jika kita meminta uang kepada atasan kita, itu tidak berdoa. Jika kita minta minuman, makanan kepada istri kita, itu tidak berdoa. Tapi jika kita minta hujan kepada Rasulullah, itu namanya berdoa. Jika kita minta keselamatan kepada Syekh Fulan yang sudah wafat, maka itu berdoa. Atau masih hidup tapi tidak ada di hadapan kita, sedang ada di Mekah misalnya atau di mana, itu pun berdoa. Karena berdoa adalah meminta kepada siapapun yang tidak ada di hadapan kita. Maka berdoa satu-satunya hanya boleh kepada Allah, dan Allah tidak di hadapan kita. Allah bersemayam di arsy secara zat, tetapi Allah dekat, lebih dekat dari urat nadi kita, dan selalu bersama kita. Adapun zat Allah di arsy. Wa minha bina'ul masajid 'alal kubur. Contoh lain, membangun masjid di atas kuburan. Mawjudun fis sabiqin wa qad wujida fi hadhihi al-ummah. Ini ada dicontohkan oleh umat-umat terdahulu, sudah jelas. Ya. Dulu sekali entah berapa puluh ribu tahun, berapa ratus ribu tahun yang lalu sudah ada penyembahan, peribadatan di atas kubur, yaitu di zaman Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hari ini ditirukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Wa minha, contoh lain, wasfullahi bin naqaisi wal uyub, ini lebih parah lagi. Ya, yang dimana ini belum muncul di zaman Nabi, belum muncul di zaman para sahabat, muncul setelah itu. Khawarij tidak ini. Khawarij selamat dari ini. Ya, orang-orang Khawarij selamat dari ini. Orang-orang Mu'tazilah selamat dari ini. Orang-orang Qadariyah selamat dari ini secara garis besar ya. Adapun secara rinci mereka juga tergelincir dalam hal ini. Ini kesesatan yang luar biasa. Apa mensifati Allah dengan sifat-sifat tercela? Mensifati Allah dengan sifat-sifat tercela, sifat yang aib, sifat nuqs, kekurangan. Khawarij belum. Khawarij, kesesatan Khawarij belum berbicara tentang Allah. Khawarij berbicara tentang manusia. Manusia yang berbuat dosa besar, kafir. Ucapan yang buruk sekali. Tapi masih mending. Belum berbicara tentang Allah. Nah, setelah itu, maka orang Khawarij tidak dikafirkan oleh para ulama. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri yang membantai orang-orang Khawarij itu tidak mengkafirkan mereka. Ya, belum berbicara tentang Allah. Jahmiyah diikuti Asy'ariyah, Maturidiyah, akhirnya berbicara tentang zat Allah, mengatakan tentang diri Allah dengan sifat-sifat tercela. Apakah mereka mengatakan bahwa Allah itu jahil, Allah itu kejam, Allah itu tidak tahu apa-apa? Enggak. Kalau itu mah semua orang tahu. Mengucapkan sesuatu yang ucapan itu tidak pernah ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itu berarti aib bagi Allah. Ya, apa yang diucapkan oleh Allah sendiri untuk dirinya dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, itu bukan aib apapun bentuknya. Seperti Allah sombong, ini bukan aib. Mengatakan bahwa Allah itu sombong, ini bukan sifat aib. Sifat besar Allah sombong. Karena apa? Ada di Al-Quran, ada di hadis, bahwa Allah Al-Mutakabbir, yang paling sombong di muka bumi ini adalah Allah Rabbul Alami. Dan berhak bagi Allah untuk sombong, dan pantas, dan harus. Maksud Allah merendahkan diri. Ya, Allah itu rendah hati. Ya, lihat kesombongan-kesombongan Allah itu diungkapkan dalam Al-Quran. Akulah pencipta langit dan bumi, akulah yang menghidupkan, mematikan segalanya. Memang Allah berhak sombong. Maka sifat Allah adalah sombong, dan ini bukan aib bagi Allah, tetapi kebesaran Allah. Ya, justru kalau kita mengatakan Allah itu rendah hati, rendah diri, merendah, ini aib bagi Allah. Mana ada dalil Allah merendah? Yang ada Allah membesarkan dirinya, dan itu hak. Karena yang sempurna pada makhluk belum tentu sempurna pada diri Allah. Ya? Manusia dikatakan sempurna kalau punya anak, apa kalau enggak punya anak? Nah, manusia dikatakan sempurna kalau punya anak. Itulah manusia, makhluk. Apakah Allah juga dikatakan sempurna kalau punya anak? Tidak. Justru kesempurnaan Allah ketika Allah tidak punya anak. Manusia tidak dikatakan sempurna, tidak dikatakan baik kalau dia sombong. Allah, justru kesempurnaan Allah itu dengan menyombongkan dirinya, membesarkan dirinya, memuji dirinya. Maka Allah senang jika ada yang memuji dirinya. Maka Allah wajibkan seluruh makhluk untuk memuji dirinya. Allah suka pujian. Nah, mereka ini mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurangan aib. Apa contohnya dalam surah Al-Maidah? Yadullahi maghlulatun, tangan Allah itu terbelenggu. Kata siapa? Kata orang-orang Yahudi. Tangan Allah itu terbelenggu. Ini masih mending. Kaum muslimin hari ini bilang apa? Bukan tangan Allah terbelenggu lagi, tapi Allah tidak punya tangan. Masih mending. Yahudi masih mengakui kalau Allah punya tangan, tapi tangannya terbelenggu, maghlulah. Ya, sebagian hari ini, sebagian kaum muslimin hari ini lebih parah mengatakan Allah tidak punya tangan. Ya, berarti lebih buruk lagi kan? Inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini pun ucapan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah fakir, Allah miskin, kami yang kaya. Ya, karena beberapa hujah disuruh sedekah, disuruh berderma untuk Allah, berarti kita yang kaya, Allah yang miskin. Ini ucapan orang Yahudi. Apakah diikuti oleh kaum muslimin? Nanti akan dijawab oleh beliau. Waqalu inna Allah ta'abun min khalqis samawati wal ardh. Allah kelelahan menciptakan langit dan bumi ini. Eh? Sebagian mereka mengatakan, ini tidak di Al-Qur'an tapi di hadis. Allah kelelahan menciptakan langit dan bumi ini. Wa qad wujida fi hadhihi al-ummati man qala bidzalik aw ashaddu min. Di kalangan umat ini ada orang yang berkata seperti itu atau lebih parah lagi. Waqad wujida man qala laisa lahu yad. Didapati di kalangan umat ini yang mengatakan Allah tidak punya tangan. Kalau ini ucapan Allah bahwa aku tidak punya tangan, tentu itu sifat kesempurnaan Allah. Karena Allah mensifati dirinya dengan sifat kesempurnaan. Karena tidak ada sifat yang tidak sempurna pada diri Allah. Tapi berhubung Allah mengatakan tanganku, kedua tanganku, maka wajib bagi kita mengatakan adanya tangan Allah dan jumlahnya dua. Khilaf banyak ulama, apa dua-duanya kanan atau kanan dan kiri. Ini khilaf. Waman qala la yastati'u an yaf'ala ma yurid. Sebagian umat ini ada yang bicara Allah tidak mampu melakukan apa yang Allah ingini. Kan Allah tidak menghendaki kekufuran. Kan Allah tidak menghendaki kemunafikan. Kenapa Abu Jahal Abu Lahab kufur? Berarti Allah tidak mampu melaksanakan kehendaknya. Karena Allah tidak menghendaki kemunafikan. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul munafik? Berarti Allah tidak mampu melaksanakan kehendaknya. Siapa? Sebagian Mu'tazilah dan Jahmiyah mengatakan seperti ini. Falam yastawi 'ala al-'arsy. Allah tidak bersemayam di 'arsy. Allah tidak bersemayam di 'arsy. Lalu di mana? Ya, di mana saja. Tidak berada di satu tempat. Menurut mereka, wala yanzilu ila samai dunya, Allah tidak turun ke langit dunia. Allah tidak pernah turun ke langit dunia. Jadi ini membantah semua kan, bahwa Allah bersemayam di aras itu penuh di Al-Quran dan Sunnah. Bahwa Allah turun ke langit dunia ini ada di Al-Quran dan Sunnah. Dan seterusnya, ini dibantah oleh mereka. Wala yatakallam, Allah tidak berbicara. Seperti ucapan Ja'ad bin Dirham, Allah tidak berbicara. Allah tidak pernah berbicara. Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa dan kepada siapapun. Ucapan Ja'ad bin Dirham, Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalil dan seterusnya. Maka Ja'ad disembelih oleh khalifah waktu itu, Khalid bin Abdullah, di Wasit. Dan para ulama memuji penyembelihan ini kecuali Ahlul Bidah. Bal wujida fi hadhihi al-ummah, bahkan ditemukan di umat ini orang yang mengatakan bi annahu laisa dakhilan fil alam, Allah itu tidak masuk di alam ini. Ya. Sebab kalau Allah itu masuk di alam ini, berarti satu alam dengan kita, maka jadi seperti kita makhluk. Maka Allah tidak di alam ini. Gitu. Alam itu kan langit, bumi, segala macam, tata surya, planet-planet dan seterusnya, itu semua kan alam. Nah, Allah di luar itu semua. Berarti di luar. Walaisa kharijan, di luar juga enggak katanya. Bingung kan? Ya, di dalam enggak, di luar enggak. Nah, tidak di dalam, tidak di luar. Gimana ini? Wala muttasilan bihi wala munfasilan anhu. Tidak bersambung, tidak misah. Ya. Tidak besar, tidak kecil, tidak sedang. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan. Berarti iya, tidak ada. Pada hakikatnya mereka mengatakan Allah ini tidak ada. Jadi Allah itu hanya nama. Allah itu hanya nama, tidak ada zatnya. Tidak ada zatnya, hanya nama saja. Yang menyatu di jagat raya ini atau bagaimana, mereka juga bingung menjawabnya. Tidak ada zat. Padahal Allah membiarkan, membenarkan ucapan Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau pasti tahu apa yang ada di nafasku, sedangkan aku tidak tahu ya Allah apa yang ada di nafasmu. Berarti Nabi Isa dan Allah sama-sama punya nafas. Ada zatnya. Nabi Isa punya zat, sebagaimana kita semua ini punya zat, Allah juga punya zat. Zat Allah yang terbesar bersemayam di arsy. Ya, di atas kursinya, di atas langit tingkat 7 dan seterusnya. Wa wasafuhu bima la yumkinu wujuduh. Mereka telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak mungkin adanya. Kalau Allah itu ada, tidak mungkin sifatnya seperti itu. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyambung, tidak berpisah dan seterusnya. Wa minhum man qala, sebagian mereka ada yang mengatakan la tajuzu al-isharatu al-hissiyatu ilaih, tidak boleh ada isyarat, tidak boleh ada tunjuk, menunjuk Allah itu di mana, enggak boleh. Ya, Allah di sana, di sini, di situ, enggak boleh ada. Ini menyalahi Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau menyetujui, membenarkan budak wanita yang menunjuk ke atas. Ketika menyatakan Allah, Allah di mana, ditanya oleh Nabi, dijawab dengan menunjuk jarinya ke atas, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Berarti boleh ditunjuk. Ya. Maka ketika orang mengatakan kita serahkan kepada Allah dengan menunjuk ke atas, ini hak. Ini hak. Ya. Wala yaf'alu wala yaghdab. Allah tidak berbuat apa-apa. Allah tidak marah. Wala yardha. Allah tidak ridha. Tidak punya rasa marah, tidak punya rasa ridha. Wala yuhib, tidak mencintai. Tidak punya rasa cinta. Wa hadha madhhabul asy'ariyah. Ini madhab Asy'ariyah. Saya kira yang dimaksud oleh beliau Asy'ariyah yang gulu, ya. Mungkin lebih tepat Jahmiyah. Asy'ariyah yang di negeri kita ini tidak, ya. Asy'ariyah di negeri kita ini masih mengakui bahwa Allah mencintai, Allah membenci, begitu. Adapun secara nama, Asy'ariyah di negeri kita ini jelas keliru karena membatasi nama-nama Allah itu hanya 20. Sifat-sifat Allah itu hanya 20. Ya. Yang apa? Kalau dihubungkan tentu mereka pada hakikatnya menolak, karena cinta, ridho kan tidak masuk di sifat 20 gitu. Tetapi kita lihat saudara-saudara kita yang terkena syubhat Asy'ariyah masih mengatakan semoga Allah mencintai kita, semoga Allah meridhoi kita, ya. Nah, berarti secara teori dan praktek mereka berbeda, ya. Sebagaimana sebagian saudara-saudara kita yang melantunkan salawat nariyah, ya, Allahumma salli salatan kamilatan dan seterusnya itu, yang di dalam salat nariyah itu ada kalimat penderitaan itu bisa tertolak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian saudara-saudara kita mengucapkan kalimat itu, tapi dalam prakteknya mereka mengatakan tidak ada yang bisa menolak bencana kecuali Allah. Gitu. Fitrahnya masih berjalan. Ya. Dan sebagian mereka enggak tahu apa maksud makna selawat nariyah itu. Alhamdulillah enggak tahu. Ya. Cuma kalau tahu kan jadi syirik. Gitu. Hanya dinyanyikan saja enggak tahu. Kalau dibahas isinya, saya kira orang-orang yang berpikir dari mereka akan lari, akan meninggalkan selawat nariyah. Karena betul-betul selawat syirik. Ya. Dibahas di hadapan orang-orang yang berilmu menggunakan akalnya, mereka akan lari dari selawat nariyah ini. Syirik. Luar biasa. Bahkan syirik rububiyah. Karena beranggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menolak bencana, bisa mendatangkan keberuntungan walaupun Nabi sudah wafat. Wa minha, contoh lain, aqlus suh, memakan yang haram. Ini sunnahnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memakan makanan haram, memakan dari sesuatu yang haram dengan berbagai macam cara. Kalau terus terang tidak bisa, maka mereka berkhilah. Yang paling pintar berkhilah adalah Yahudi. Faqad wujida fil umam as-sabiqah wa wujida fi hadhihi al-ummah. Memakan makanan yang haram ini ada di umat-umat terdahulu, ada pula di umat-umat sekarang. Kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin makan riba, makan hasil judi. Ini yang sangat besar kita saksikan saudara-saudara kita, ya, berpenghasilan dari riba, seburuk-buruk penghasilan, 60 cabang riba itu. Oleh karena itu Umar mengatakan, karena Nabi tidak menjelaskan yang 60 itu, maka semua jual beli yang kami tidak tahu halalnya kami masukkan ke dalam riba. Karena 60 cabang dan Nabi tidak menjelaskan satu persatu. Ya. Maka akad yang tidak sesuai dengan perjanjian ditinggalkan oleh para sahabat takut riba. Yang ini takut riba, ini riba. Ya, maka yang jelas. Bahkan menjual sesuatu yang belum dimiliki ini pun dijauhi oleh para sahabat. Ya, takut terjatuh dalam riba, karena dosa riba yang terkecil adalah sama dengan seorang anak yang menjinai ibu. Dosa riba yang terkecil ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kasatnya hasil usaha orang-orang Yahudi adalah riba. Dan kita lihat hari ini kaum muslimin sedikit sekali yang selamat dari riba. Ada juga yang ingin secara formal meninggalkan riba, tetapi berkhilaf nanti di setelah ini. Ya. Jadi tidak terus terang, tidak terus terang, tapi berkhilaf. Waqad wujida fil umam as-sabiqah wa wujida fi hadhihi al-ummah. Ya, riba as-suhd. Ini ada di umat-umat terdahulu dan ada di umat sekarang ini. Wa minha at-tahayyul, berhilah. Ala maharimillah, terhadap hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah, berhilah cari jalan. Seperti riba tadi. Ya. Kalau meminjam 1 juta nanti kembalinya 1.500.000, ini riba. Ini riba. Oleh karena itu jangan. Jangan pinjam 1 juta kemudian baliknya 1.500.000. Ya. Tapi pinjam 1 juta ini untuk usaha kan? Nah, usaha itu kan untung. Nah, maka tiap bulan kami dapat keuntungan sekian. Ya, disebut 100.000. Apa ini kalau enggak riba? Ya. Kan sama, judulnya memang untung. Kalau tadi kan gak bahas mau buat usaha, mau buat beli rumah, mau buat makan, mau buat bayar SPP dan seterusnya. Pokoknya tahun depan sudah menyetor 1.500.000. Ya, kami gak ada urusan mau buat apa. Kalau yang kedua ini, enggak. Judulnya mau buat usaha. Pinjam 1 juta mau buat usaha. Jualan anu. Karena usaha kan ada untungnya. Kami dapat bagi hasil. Judulnya bagi hasil, bukan kami dapat riba, bunga, enggak. Bagi hasil. Bagi hasilnya berapa? Setiap bulan 50.000. Itu bagi hasil. Ya. Dari mana 50.000? Apakah kalau jualan pasti untung? Apakah kalau usaha pasti sukses? Kan tidak. Ini sama. Yusammu Nabi Qairismihi, kata Nabi. Memberi nama dengan yang bukan namanya. Sama, dia-dia juga. Bunga-bunga juga. Tetapi diberi nama mudharabah bagi hasil. Kenapa? Menentukan keuntungan di awal. Yang benar bagaimana? Jangan ditentukan keuntungannya berapa. Tapi kalau ada untung, kami dapat sekian persen. Taruh 50% gitu ya. Mungkin bulan pertama, bulan kedua kami belum mengambil keuntungan karena barangkali belum ada untung dan seterusnya. Nanti bulan ketiga kami dapat keuntungan 50%. Pengusaha 50%. Nah, baru bulan depannya lagi enggak ada untung karena memang tidak untung, malah rugi. Maka modal berkurang dan seterusnya. Ini mengikuti sunnatullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tidak mau tahu, pokoknya ada hasilnya sekian-sekian, itu bagian dari riba. Waqad wujida fil umamis sabiqah wa wujida fi hadhihi al-umma. Ini pun sama, ada di umat-umat terdahulu, ada pula di umat sekarang ini. Ya, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin berbuat seperti ini. Ya. Ini bukan suap ya. Pak ingat Pak ya, ini bukan suap. Ya. Ini hadiah. Kami terima kasih kepada Bapak. Karena insyaallah bahwa Allah. Ya, insyaallah alhamdulillah. Ya. Itu diucapkan. Ya, pakai peci haji dan seterusnya dan seterusnya. Dia mengatakan ini bukan suap. Ini hadiah dari kami. Kami terima kasih gitu. Ya. Lain kali sama kami juga ya, namanya ya. Yang ini enggak terlalu terus terang ya. Pakai bahasa apalah gitu. Ngasih. Padahal dia pejabat negara. Padahal dia pegawai pemerintah. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz masih hidup beberapa sahabat. Anas bin Malik masih hidup di sini. Dan Anas sempat sholat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Anas bin Malik yang sudah sangat tua itu sholat di belakang Umar bin Abdul Aziz karena syarat dalil bahwa khalifah jadi imam. Ya, walaupun di belakang ada sahabat. Kata Anas, aku belum pernah sholat di belakang orang yang mirip dengan sholatnya Nabi kecuali anak muda ini. Yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, al-hadiyatu fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah. Hadiah di zaman Rasulullah SAW betul-betul hadiah. Hadiah di zaman Nabi betul-betul hadiah. Tapi sekarang hadiah bukan hadiah lagi, tapi rasuah, tapi suap. Lihat ucapan Umar bin Abdul Aziz. Para sahabat sebagian masih hidup, apalagi hari ini. Ya, berkhilaf. Oleh karena itu jangan ada hadiah untuk proyek-proyek, untuk pejabat dan seterusnya. Karena memang secara dalil haram. Kecuali bukan pejabat, kecuali tidak ada hubungannya dengan proyek dan seterusnya. Saya cinta kepada si fulan karena dia itu banyak menyantuni fakir miskin, dia mengajarkan ilmu, saya kasih hadiah kepada dia, ya, sebuah motor, sebuah sepeda misalnya, ini halal. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ya, yang banyak mendapatkan hadiah bukan orang-orang yang berbuat baik, bukan orang-orang yang menyebarkan dakwah, bukan orang-orang yang menuntut ilmu, tapi yang menjabat. Ya, yang menjabat. Gitu. Sampai yang kecil-kecil. Parsel. Ya. Sampai sekecil itu. bukti yang sangat jelas. Adakah kiriman parsel hadiah setelah dia pensiun? Nah, ini bukti yang sangat jelas. Ya, bukti yang sangat jelas. Kalau tuh ada sedikit sekali. Ya, karena memang tidak ada harapan. Ini bagian dari hila. Mencari-cari celah untuk melakukan hal yang haram. Wa minha iqamatul hududi 'ala ad-du'afa. Contoh lain, menegakkan hudud, menegakkan hukuman kepada orang-orang miskin, orang-orang rendah. Kalau ada orang rendah melakukan pelanggaran, dipenjara, ditegakkan hukuman. Wa raf'uha 'ani syurafa. Kalau orang mulia, pejabat, orang kaya, bangsawan, tidak ditetapkan hukuman. Ini mau ada yang coba-coba minta ampunan kepada Nabi, minta grasi kepada Nabi karena ada seorang wanita terhormat ketahuan mencuri, lalu mau dipotong tangannya oleh Nabi. Sebagian kaumnya sangat menyayangkan kalau sampai wanita terhormat ini dipotong tangannya. Maka datang kepada Nabi lewat manusia pemuda yang sangat dicintai oleh Nabi. Ya, Usamah bin Zaid. Semua orang tahu betapa sayangnya Nabi kepada Usamah bin Zaid dan kepada bapaknya yang sudah gugur dalam perang Uhud, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini pernah diangkat anak oleh beliau, sempat diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Cinta sekali beliau kepada Zaid dan kepada anaknya Usamah bin Zaid. Oleh karena itu dipakai oleh orang-orang itu untuk memohon keringanan hukum. Maksudnya si wanita ini enggak usah dipotong tangannya, sudah diampuni saja. Marah Nabi. Marah Nabi dengan mengatakan inna ahlaka man kana qablakum. Sungguh yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian itu binasa apa? Jika orang-orang rendah dari mereka mencuri dipotong tangannya. Tapi kalau yang mencuri orang-orang bangsawan dibiarkan. Kalau orang-orang rendahan, miskin, berzina, dicambuk. Kalau orang-orang mulia, hanya dicoreng-coreng saja. Gitu. Wa aimullah, demi Allah, lau Fatimata binta Muhammadin faraqat, laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku, mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin, seorang presiden, seorang raja, seorang khalifah, bahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak berhak mengampuni hukuman rakyatnya. Tidak berhak. Tidak seperti yang terjadi di beberapa negeri termasuk negeri kita, seorang presiden berhak mengampuni, memberikan potongan hukuman. Dalam Islam tidak boleh. Yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah wajib ditetapkan. Ya. Ini terjadi. Hari ini faqad wujida fil umam as-sabiqah wa wujida fi hadhihi al-ummah. Itu terjadi di umat-umat terdahulu Bani Israel, sekarang pun terjadi. Kita lihat. Ya, terutama di negeri kita ini, saya kira sulit kita menghitung kasus itu. Ya, asal punya uang, asal bangsawan, asal terhormat, ya, dia berbeda dari yang lain. Penjaranya saja lain. Ya. Gara pakai AC dan seterusnya, ya, antum tahu semua. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hal yang baru. Yahudi dan Nasrani yang memulai, kaum Muslimin mengikuti. Wa minha tahrifu kalamillah an mawadihi. Contoh lain, merubah-rubah kalimat Allah, merubah-rubah firman Allah dari tempat semula. Lafzan wa makna, secara lafaz dan makna. Secara lafaz ada di hadis, secara makna ada di Al-Qur'an dan hadis. Secara Al-Qur'an, secara lafaz tidak ada di Al-Qur'an. Saya kira sampai hari ini enggak tahu kalau orang-orang Arab itu. Umumnya kaum muslimin, sesat-sesat kaum muslimin tidak berani merubah lafaz Al-Qur'an. Lafaznya tetap dibiarkan seperti ini. Ya, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Mereka tidak berani. Lihat orang Asyariyah, Maturidiyah. Jahmiyah membaca Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka tidak berani merubah lafaznya. Yang dirubah apa? Maknanya. Merubah kalimat-kalimat Allah ini perbuatan Yahudi, perbuatan Nasrani. Mari kita lihat. Kal Yahudi hina qila lahum udkhulul baba sujada wa qulu hitta. Allah memerintahkan kepada mereka lewat Nabi Yusa bin Nun, masuklah pintu Baitul Maqdis di Palestina dengan bersujud. Dan ucapkan oleh kalian kalimat hitta. Hitta. Ya Allah ampunilah kami. Maksud hitta itu ya Allah ampunilah kami. Allah lewat Nabi Yusa bin Nun menyuruh orang-orang Yahudi untuk masuk ke pintu gerbang Palestina dengan bersujud dan mengucapkan hitta. Hitta. Apa kata Yahudi? Ya, mereka masuk Palestina bukannya sujud, tetapi ala qafahum. Ya, kalau sujud itu kan ke depan, ini ke belakang. Ya, seperti kodok. Kalau sujud itu kan wajahnya mencium tanah, pantatnya diangkat, itu kan sujud. Nah, mereka kebalik. Pantatnya tempelkan ke tanah, wajahnya diangkat, gitu dibalik. Kemudian hittah diganti hintah, ada tambahan nun. Ada tambahan nun. Hintah yang bermakna jenis makanan, biji gandum. Ya. Kalimat yang sangat mulia hittah, ampunilah kami, diganti dengan sesuatu yang merupakan makanan. Ini kan pelecehan yang luar biasa. Inilah dia. Wa wujida fi hadhihi al-ummati man fa'ala kadhalik, ummatini juga seperti itu. Fa harrama lafdh al-istiwa ila al-istila, maka ar-rahmanu 'ala al-arsy istawa, istawa alif sin ta waw ya. Mereka tambah it taula, ada lam di situ. Maka Ibnu Qayyim mengatakan nunnya Yahudi, lamnya Jahmiyah. Maka Jahmiyah mengikuti orang Yahudi. Kalau Yahudi menambah huruf nun, orang Jahmiyah menambah huruf lam. Maka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dimaknai oleh mereka Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa jelas bersemayam. Orang Arab semuanya tahu bersemayam itu apa sih? Nggak usah dibahas, semua orang tahu. Seperti tangan itu apa, wajah itu apa. Rasul dan para sahabat tidak membahas karena memang sudah tahu semua. Ah, ini istaula. Apa istaula? Apa istaula? Menguasai. Jadi Allah tidak bersemayam di ars, tapi Allah menguasai ars. Karena Allah memang tidak pernah bersemayam di mana-mana, karena Allah tidak butuh tempat, kata mereka. Maka Allah tidak bersemayam di ars, tapi Allah menguasai ars. Ada tambahan lam. Ya. Inilah para ulama, sungguh kita berterima kasih kepada mereka dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Nikmat yang sangat besar kita ditunjukkan oleh para imam kita betapa sesatnya orang-orang Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah dan seterusnya. Sebagaimana kesesatan Yahudi dan Nasrani. ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ini yang di awal tadi kita singgung. Kita dapati di umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan ahbar-ahbar mereka, rahib-rahib mereka, para pendeta dan pastor mereka, ahbar yang berilmu, ruhban ahli ibadah. Ahbar yang berilmu dari kata habar, tinta. Karena orang yang berilmu itu akrab dengan tinta. Berbeda dengan ruhban ahli ibadah, tidak akrab dengan tinta. Syaikhul Islam mengatakan cintanya para ulama lebih berat timbangannya dari darahnya para syuhada. Ya, orang yang mati syahid bermanfaat bagi dirinya. Para ulama cintanya bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Arbaba min dunillah, tuhan-tuhan lain selain Allah. Wa wujida fi hadhihi al-ummah man yu'aridu qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawli syaikhihi. Lihat di umat ini ada orang yang berani menentang sabda Nabi, berani menentang ucapan Nabi. Demi apa? Demi membela ucapan gurunya. Lihat, barangkali antum pernah punya pengalaman seperti ini. Saya kira masing-masing kita punya pengalaman seperti ini. Ini kata Nabi, ini hadis Nabi. Ya, disuruh memanjangkan jenggot, dilarang memotong jenggot. Apa jawab mereka? Guru-guru kami tidak berjenggot, syekh-syekh kami tidak berjenggot. Ini hal kecil seperti itu. Hal yang lebih besar lagi banyak. Mereka berani menentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam demi membela ucapan gurunya. Yahudi dan Nasrani seperti itu. Fa idza ta'ammalta kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajadtahu mutabiqan lil waqi'. Jika engkau merenungkan ucapan-ucapan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan dapati betapa ucapan-ucapan Nabi itu sekarang menjadi kenyataan. Lattabi'unna sunan man kana qablakum walakin yabqa an-nawar. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya oleh beliau, al hadzal haditsu lit-tahdhir aw lil-iqra'. Apakah ucapan Nabi ini khabar bahwa umatnya akan seperti itu, atau tahdir, atau Nabi justru memperingatkan kita semua jangan seperti itu, atau khabar, apa tahdir? Kata beliau, al-jawab la syakka annahu lit-tahdhir wa laysa lil-iqrar. Tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwa itu tahdir, bukan iqrar, bukan takrir, bukan menetapkan, meramalkan harus begini, enggak. Tetapi tahdir, ini harus dimaknai tahdir. Sebab kalau dimaknai iqrar, kita jadi jabariyah. Ya memang harus begitu, gimana? Ya, memang kita harus makan riba, harus ngikutin umat terdahulu. Kita memang harus seperti itu, memang kaum muslimin harus seperti itu. Tidak. Kita tidak boleh mengikuti syubhatnya jabariyah, bahwa kita semua dipaksa oleh Allah untuk apa saja. Orang yang sholat berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Orang yang minum khamar berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk minum khamar. Ini pendapat sesat kaum Jabariyah. Ahlu sunnah wal jamaah salaf tidak seperti itu. Oleh karena itu, beliau mengajak kepada kita untuk mengatakan bahwa ini bukan takrir, ini bukan ketetapan, ini adalah tahzir, peringatan. Maka apa yang kita pelajari, contoh 1, 2, 3 dan seterusnya terakhir tadi adalah mengajak kepada kita jangan seperti itu. Jangan memakan hal yang haram, jangan makan riba, jangan berhila, jangan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, jangan merubah ayat-ayat Allah, dan seterusnya. Ya. Nah, barangkali sudah masuk isya. Untuk malam ini tidak ada soal jawab. Ya, habis isya kita tidak teruskan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.